Konsultasi Syariah. Mimpi benar bagian dari kenabian. Pertanyaan, benarkah mimpi benar itu bagian dari mukjizat? Katanya ada hadis bahwa mimpi benar adalah bagian dari kenabian. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadis yang berbicara masalah ini ada beberapa bentuk redaksi. Di antaranya, 1. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. 2. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi yang baik adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis ini. Namun sebelum menyebutkan perbedaan pendapat itu, ada beberapa prinsip yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahwa kenabian itu murni hibah atau pemberian dan anugerah dari Allah, sehingga tidak bisa diupayakan oleh manusia. Sehebat apapun kesolehan seseorang, tidak bisa menjadi sebab dia terangkat menjadi nabi. Dan Allah memilih siapa di antara hambanya untuk menjadi nabi dan rasul sesuai kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah yang memilih para utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Kedua, kenabian itu satu kesatuan dan tidak bisa dibagi. Karena itu, tidak ada istilah mendapat setengah kenabian atau sepertiga kenabian, termasuk tidak ada seperempat puluh enam kenabian. Karena itu, ketika ada orang yang mengalami mimpi benar, bukan berarti itu tanda bahwa dia memiliki seperempat puluh enam kenabian, atau seperempat puluh enam bagian dia menjadi nabi. Ibnul Athir menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, hadis ini tidak bermakna bahwa kenabian itu bisa terbagi. Tidak juga berarti bahwa orang yang mengalami mimpi semacam ini berarti memiliki satu bagian kenabian, karena kenabian itu tidak bisa diupayakan, dan tidak bisa dicari dengan melakukan berbagai sebab. Kenabian adalah anugerah dari Allah Ta'ala. An-Nihayah fi Ghorib al-Athar. Ketiga, bahwa mimpi manusia biasa bukan wahyu. Mimpi yang berstatus wahyu hanya mimpi para nabi. Selain nabi, tidak mendapat wahyu dari mimpi. Karena itu, apa yang dilihat para nabi dalam mimpi adalah perintah atau realita yang akan terjadi atau berita dari Allah. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, Allah perlihatkan dalam mimpi, beliau menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim pun menyampaikan hal ini kepada Ismail. Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih, bagaimana menurutmu?" Jawab Ismail, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan untukmu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ketika Ismail diminta pendapat, beliau mengatakan, "Lakukanlah apa yang diperintahkan untukmu." Ismail memahami mimpi ayahnya adalah perintah dari Allah. Ibnu Abdul Bar membawakan riwayat dari Al-Muzani. Aku mendengar Asy-Syafi'i mengatakan, mimpi para nabi adalah wahyu. Kami mendapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Berbeda dengan mimpi selain nabi, mimpi manusia biasa bukan wahyu, karena ada keterlibatan setan dan bawaan perasaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi itu ada tiga macam. Bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sementara selain nabi, kalaupun mimpi itu benar, sifatnya adalah hanya kabar gembira dari Allah, dan bukan wahyu. Fungsinya sebagai istinas, informasi agar tidak membuat kaget, itulah yang dimaksud kabar gembira dari Allah. Perbedaan pendapat ulama dalam memahami hadis mimpi. Kita kembali ke hadis di atas. Ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis di atas. Pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun. Jika dibagi per 6 bulan atau semester, berarti itu ada 46 semester. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami banyak mimpi yang benar sebelum beliau diangkat jadi nabi. Sementara mimpi benar itu berlangsung selama 6 bulan. Sehingga rentang masa mimpi benar itu adalah 1/46 dari kenabian. Namun pendapat ini ditolak oleh ulama lainnya dan mereka mengatakan bahwa mimpi benar yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi nabi tidak dijelaskan berapa lama rentang waktunya. An-Nawawi ketika menyebutkan pendapat ini mengatakan sebagian ulama membantah pendapat pertama, tidak dijumpai riwayat sahih bahwa rentang masa mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum nubuwah adalah selama 6 bulan. Syarah Sahih Muslim. Kedua, mimpi benar merupakan sepersekian dari kenabian karena dalam mimpi yang benar akan ditampakkan sesuatu yang gaib, ada kemiripan dengan kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mimpi benar itu adalah 1/46 kenabian. Namun bagaimana rinciannya dan seperti apa bentuk-bentuk mimpinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga ketika ada orang yang bermimpi benar, apakah ini termasuk bagian dari kenabian? Jawabannya tidak bisa kita pastikan. Demikian keterangan Ibnul Arabi, Fathul Bari. Ketiga, bahwa mimpi yang benar itu seperti karakter kenabian. Sebagaimana akhlak terpuji, juga peninggalan dari sifat kenabian. Sehingga hadis ini semakna dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, akhlak terpuji, perangai yang baik, dan bersikap sederhana adalah satu dari 25 bagian kenabian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Artinya, sifat ini menjadi kelebihan dan keunggulan dari para nabi, yang bisa saja dimiliki oleh selain nabi. Meskipun hanya dengan sifat ini, orang tidak bisa menjadi nabi. Sehingga tidak mungkin hanya dengan sebatas suka berbuat baik, berakhlak baik, orang bisa jadi nabi. Sebagaimana pula orang yang mengalami mimpi benar tidak serta-merta memiliki sepersekian kenabian. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu A'lam.